Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Apa kata Ustaz? Ibrahim bin Adham radhiyallahu an pernah ditanya, "Ma baluna nad'u fala yustajabu lana?" Kenapa kami ini kok banyak minta, banyak berdoa, kok enggak diijabahi? Tawasul dengan aulia barat, timur, utara, selatan, komplit pisan. Kali wali sendiri, planet tok durung. Kok masih tetap? Padahal Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Kenapa kok doa kita ini enggak kelihatan makbul? Ibrahim berkata, "Li'anna qulubakum mayyitah." Karena hati kamu mati. Karena itu doa kamu enggak diterima oleh Allah. Ila wa man ladzi amataha? Apa yang membuat hati manusia itu mati? Qala zamanu khisal. 8 perkara. Nah, ini 8 perkara ini teliti Pak sama sampean. Ada apa enggak? Kalau ada, ojo nyalano Gusti Allah. Kenapa doa kamu enggak diterima? Awakmu yang enggak beres. 8 perkara harus kamu tiadakan pada diri kamu. Apa? Pertama, araftum haqqallahi wa lam taqumu bihaqqi. Kamu tahu kewajiban Allah tapi kamu tidak melaksanakan kewajiban Tuhanmu. Justru yang diwajibkan oleh Allah ditinggalkan, malah berani maksiat kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Sampean itu kalau minta bantuan kepada pemerintah, kalau enggak komplit suratnya ya berarti enggak dikasih, enggak dikabulkan. Bukan salah sana, tapi kamu tidak melengkapi persyaratan. Tuhan memerintahkan, Allah memerintahkan sholat 5 waktu, sholatnya mek loro dong. Allah memerintahkan puasa Ramadan 1 bulan, puasa pembukaan sama penutupan aja. Kamu tahu kewajiban Tuhan kamu tapi kamu tidak laksanakan dengan baik. Berarti itu ya. Yang kedua, qara'tumul qur'ana wa lam ta'malu bihududih. Kamu baca Al-Qur'an tapi kamu langgar. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu zina. Kamu zina. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Orang-orang beriman, jaga matanya, jangan ngelihat perempuan yang tidak halal. Kamu juga perempuan, jangan melihat laki-laki yang tidak halal. Jaga kemaluan daripada berzina. Delok, mata kamu melihat. Kamu baca Quran tapi ngelanggar. Dilarang berjudi, berjudi. Dilarang riba, ngerenten, ngerenten. Masih istighosah jebol cangkem, tidak diterima sama Allah. Yang ketiga, wa qultum nuhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam ta'malu bi sunnatih. Kamu menyatakan kami cinta Nabi. Mengadakan maulutan, burdaan, tibaan, habsian, komplit. Tapi kamu enggak menghidupkan, enggak ngikuti ajarannya, enggak ngikuti akhlaknya. Tidak mengikuti sunnahnya. Hanya pengakuan cinta kepada Rasulullah tapi tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Nomor 4. Wa qultum nakhshal mauta wa lam tasta'iddu lah. Kamu menyatakan kami takut mati tapi kamu tidak pernah persiapan untuk mati. Oh, persiapan untuk mati berarti beli kafan, Beb ya. Beli kapas sama kapur baru, bukan itu persiapan untuk mati. Dalam arti yaitu mempersiapkan dengan amal-amal soleh. Sangumu, bekalmu untuk mati kamu. Udah bawa berapa rokaat sholat? Udah bawa berapa kali hataman Al-Quran? Udah bawa istighfar berapa kali? La ilaha illallah berapa kali? Dzikir berapa kali? Udah kamu bersihkan hati kamu? Kelima, Wa qala ta'ala inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa fa wata'tumuhu 'alal ma'asi. Kamu membaca Al-Qur'an, di situ ada ayat setan itu musuh kamu, maka kamu harus menghadapi secara bermusuhan. Tapi kenapa kok kamu bisa sepakat sama setan maksiat? Kamu menyatakan musuh sama setan. Kalau doa a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku berlindung daripada godaan setan, tapi kamu bergabung sama setan, akrab sama setan, maksiat bersama setan. Kemudian kalau doa minta diterima sama Allah. Keenam, qultum nakhafun nar wa arhaqtum abdanakum fiha. Kamu menyatakan kami takut disiksa di neraka, tapi kamu justru menjerumuskan diri kamu ke dalam neraka. Ya ini yang membuat hati kamu itu mati. Akhirnya doa kamu enggak diterima sama Allah. 7. Wa qultum nuhibbul jannah wa lam ta'malu laha. Kamu menyatakan kami ingin masuk surga, tapi kamu enggak pernah beramal untuk masuk surga. Ingin. Yang ke-8. Wa idza kuntum min furushikum ramaitum uyubakum wara'a dhuhurikum wa aftarashtum uyuban nas amamakum. Bangun tidur, kesalahan-kesalahannya dibuang, ditaruh di belakang semuanya. Enggak kelihatan dia bersalah, tapi kesalahan orang diteliti. Belum membersihkan muka, temannya dijelekkan. Aibnya orang kelihatan semuanya, aibnya diri sendirinya enggak kelihatan sama sekali. Artinya suka mencaci orang, suka meneliti kekurangan orang, dan dirinya selalu menganggap baik. Fa askhattum rabbakum fa kaifa yastajibu lakum. Dengan 8 hal itu kamu membuat Allah murka, Allah marah kepada kamu. Mana mungkin kalau Allah marah akan menerima doa kamu. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz?